Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas tentang masalah tasyahud, dan telah kita sebutkan bentuk-bentuk atau bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang bisa dibaca oleh seorang ketika tasyahud. Ada 6 bentuk doa atau zikir yang bisa dipilih dan diamalkan oleh seorang tatkala dia berada pada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita sebutkan tentang sebagian masalah salawat, dan disebutkan oleh mu'alif di sini, atau kita ulangi di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi tasyahudil awal wa ghairihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau ini, kitab sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'anna kataraha, dia menyebutkan, membawakan sebuah hadis dari Abu Awanah, na'am, di dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi tasyahudil awal wa ghairihi. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat atas dirinya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beberapa bentuk-bentuk salawat yang bisa diamalkan oleh seorang dan dibaca oleh seorang tatkala selesai membaca tasyahud. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersalawat terhadap dirinya tasyahud awal dan yang lainnya, yaitu pada tasyahud akhir. Adapun hukum masalah na'am tasyahud, telah kita sebutkan bahwasanya tasyahud awal itu hukumnya wajib, adapun tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun min arkanis shalah. Dan untuk membaca salawat ini, maka disyariatkan pada tasyahud awal, begitu pula salawat ini dibaca ketika tasyahud yang kedua, yaitu tasyahud akhir. Wa sanna dzalika li ummatihi, dan beliau mensunnahkan, mensyariatkan membaca tasyahud kepada, membaca salawat kepada umatnya. Dan banyak dalil-dalil yang telah kita sebutkan yang memerintahkan untuk kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikat 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya ya rasulnya orang. Adapun makna selawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya, maknanya adalah sebagaimana Ali rahimahullah, dia mengatakan, salatullah sana'uhu aihi indal malaikah. Yang dimaksud dengan Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada nabinya adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya di sisi para malaikatnya. Jadi itu makna Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada nabinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji, menyanjung-nyanjung nabinya di hadapan para malaikat. Dan malaikat atau para malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun malaikat yang membangkang dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sifat dari sifat-sifat malaikat. Banyak sifat yang lain yang disebutkan para ulama dari sifat-sifat malaikat. Sifat yang lainnya bahwasanya malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Dan juga sifat yang lainnya adalah malaikat adalah termasuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan memiliki fisik yang besar. Dan disebutkan para malaikat itu memiliki sayap. Dan antara malaikat yang satu dengan yang lainnya memiliki sayap yang berbeda. Dan disebutkan oleh sebagian riwayat bahwasanya sayap malaikat Jibril alaihi salam itu memiliki sekitar 600 sayap. Satu sayap dari malaikat Jibril itu menutupi langit. Menunjukkan malaikat itu sangat besar. Dan sebagian malaikat itu bisa berubah wujud. Dan ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara na'am dalilnya adalah ketika malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dalam hadis yang ma'ruf, hadis Jibril dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sya'ar. Ketika kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan inilah kebiasaan para sahabat. Mereka senantiasa bermulazamah, senantiasa memanfaatkan momen-momen atau kesempatan-kesempatan tatkala ada Rasulullah. Senantiasa mereka gunakan, mereka dekati Rasulullah untuk mengambil sekian manfaat, sekian pelajaran dari Rasulullah. Dan dari potongan hadis ini pula disebutkan oleh sebagian para ulama, terdapat faedah disunnahkannya seorang pemimpin itu untuk turun melihat keadaan rakyatnya atau keadaan bawahannya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari potongan hadis ini pula sebagian para ulama menyebutkan terdapat faedah disunnahkannya atau diperintahkannya seorang itu untuk bergaul dengan masyarakatnya, tidak menyendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu bermuamalah, bergaul satu yang lainnya. Maka dari kisah ini bisa dipetik, bisa diambil pelajaran, kita diperintahkan untuk bergaul, bermuamalah dengan masyarakat. Dengan catatan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, selama kita tidak mengkhawatirkan agama kita. Kalau kita mengkhawatirkan agama kita, tatkala kita bergaul dengan masyarakat, kita mengkhawatirkan agama kita rusak, kita mengkhawatirkan akidah kita rusak, kita mengkhawatirkan akhlak kita rusak, maka yang afdal kita tidak bergaul. Ini kalau misalnya kita mengkhawatirkan agama kita itu rusak. Tapi kalau misalnya tatkala kita bermuamalah dengan masyarakat, manfaatnya lebih besar. Terlebih di situ kita niat berdakwah, nah, memperlihatkan apa yang ada pada kita, dan kita ingin menunjukkan bahwasannya kita tidak seperti yang mereka khawatirkan, tidak seperti yang mereka takutkan. Kalau kita ini kelompok yang eksklusif, yang terlihat menyendiri, terlihat wah, terlihat tidak mau bergaul kecuali dengan kelompoknya, maka lebih baik ya kita bergaul dengan masyarakat. Nah, kita bermuamalah dengan mereka. Nah, sambil didasari dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, bermuamalah yang baik. Fa insyaallah dengan sebab itu ya. Nah, tuduhan-tuduhan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini ada di benak-benak masyarakat itu akan hilang. Nah, jadi pada hadis tersebut, pada hadis Jibril dikisahkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mereka duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang yang sangat hitam, yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Jadi potongan hadis ini sebagian para ulama menyebutkan terdapat faedah, hendaklah tatkala kita menghadiri majelis ilmu, na'am, atau tatkala kita mengerjakan sebuah ibadah, hendaklah kita dalam keadaan yang baik, memakai pakaian yang bagus, ya. Na'am, berpakaian yang rapi, naam, dengan rambut yang disisir. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Karena majelis yang akan kita datangi adalah majelis yang sangat mulia, lebih mulia dari majelis yang ada di dunia, lebih mulia dari naam akad pernikahan, lebih mulia dari perkumpulan-perkumpulan yang lain. Maka hendaklah ya kita menghadirinya dengan keadaan yang sangat baik. Jangan terbalik. Dan ini naam mayoritas ya manusia, giliran majelis-majelis dunia, akad pernikahan, kondangan, ya pesta pernikahan atau nasikah atau yang lainnya, dia persiapkan dirinya dengan persiapan yang baik, dari rumah memakai pakaian yang sangat bagus, dia pilih yang paling bagus, nah, memakai minyak wangi, pakai sendal yang bagus. Tapi ketika menghadiri majelis ibadah, dia memakai pakaian yang biasa. Jadi ini sebagai renungan bagi kita dari hadis tadi. Naam, hendaklah kita lebih mengutamakan naam majelis ibadah, majelis ilmu, tak kala ingin sholat. Dan dinukilkan sebagian para ulama ussalaf terdahulu, tak kala mereka ingin menyampaikan hadis, mereka memakai pakaian yang paling bagus. Mereka memakai pakaian yang paling bagus. Walhasil dari hadis tadi diambil faedah, dan di akhir hadis disebutkan naam bahwasanya orang yang datang tadi adalah malaikat Jibril alaihissalam yang berwujud manusia. Dan terdapat faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa malaikat Jibril alaihissalam takalah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu merubah wujudnya menjadi manusia, tidak seperti aslinya. Ya bisa jadi atau bisa sangat memungkinkan malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah dan para sahabatnya dengan bentuk aslinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Akan tetapi pada hadis tadi, malaikat Jibril alaihi salam itu merubah wujudnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan wujud manusia. Terdapat faedah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah agar naam manusia itu tidak takut, agar biasa terhadap malaikat Jibril alaihi salam, sehingga mereka tidak takut kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nah, karena kalau misalnya malaikat Jibril alaihi salam datang ke tengah-tengah para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya, bisa jadi ya sebagian para sahabat akan lari takut melihat bentuk asli dari malaikat Jibril alaihi salam. Dan di antara sifat dari sifat malaikat yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya malaikat itu sebagiannya memiliki nama-nama dan tugas-tugas khusus. Nah, sebagian malaikat itu memiliki nama-nama dan tugas-tugas khusus. Ada malaikat yang menjaga surga, malaikat Ridwan. Ada yang menjaga neraka. Ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hujan. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menanyai mayit atau jenazah di alam barzakh. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung. Jadi malaikat itu memiliki sebagian nama dan tugas masing-masing. Dan jumlah malaikat disebutkan oleh para ulama itu tak terhingga. Jumlahnya tidak terhitung. Tidak seperti yang disangka atau diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Bahwasanya malaikat atau jumlah malaikat itu memiliki jumlah tertentu. Yang sahih, yang benar, yang disebutkan oleh para ulama, jumlah malaikat itu tak terhingga. Nah, di antara dalilnya adalah kisah Naam Al-Isra' wal-Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit yang ketujuh. Nah, di Baitul Ma'mur pada langit yang ketujuh, beliau melihat malaikat, beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sambil bersandar di Baitul Ma'mur dan melihat para malaikat itu datang salat. Kalau tidak salah disebutkan sekitar 7.000 atau 70.000 malaikat silih berganti datang. Disebutkan dalam hadis tersebut, idza ja'u lam ya'udu. Apabila malaikat tersebut datang, setiap harinya datang ribuan. Naam, datang salat kemudian pergi. Ya, mereka tidak akan kembali, diganti dengan malaikat yang lain. Maka dari sini para ulama beristidlal, beristinbat, mengeluarkan hukum, mengeluarkan faedah bahwasannya jumlah malaikat itu sangatlah banyak. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah yang mengetahui jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya adalah pujian, sanjungan-sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di hadapan para malaikat yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Adapun makna salawat malaikat naam kepada Rasulullah atau kepada seorang adalah istighfaruhu, yaitu malaikat tersebut memohonkan ampun untuk Rasulullah atau untuk seorang. Jadi malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kalian dengan penuh penyerahan. Begitu juga hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus shalawat aktsirus salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada malam Jumat, pada hari Jumat dan malam Jumat. Dari potongan hadis ini, sebagian para ulama menyebutkan di antara sunnah-sunnah Jumat adalah hendaklah kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan pada hari Jumat. Di antaranya adalah mandi Jumat. Walaupun pada hakikatnya hukum mandi Jumat ini khilaf di kalangan para ulama. sebagian para ulama berpendapat bahwasanya mandi pada hari Jumat itu wajib. Sebagian berpendapat mandi pada hari Jumat itu sunnah. Dan masing-masing memiliki dalil. Nah, ini sunnah yang pertama. Kemudian sunnah berikutnya dari sunnah-sunnah Jumat adalah untuk kita melaksanakan sunnah-sunnah fitrah. Adapun hadis dari Rasulullah itu tidak ada. Ini dalil melaksanakan sunnah-sunnah fitrah itu khusus hari Jumat itu tidak ada. Hanya ada dari ungkapan atau perkataan para sahabat. Sebagian para sahabat itu menyukai untuk mengamalkan sunnah-sunnah fitrah itu hari Jumat. Dan sunnah-sunnah fitrah itu banyak. Dalam sebagian konteks hadis menyebutkan na'am khamsun minal fitrah, al-fitratu khamsun. Sebagian konteks hadis menyebutkan 5 perkara termasuk sunnah-sunnah fitrah. Dalam hadis Aisyah disebutkan asyratun minal fitrah, 10 perkara termasuk fitrah. Di antara sunnah-sunnah fitrah, sebagian hukumnya wajib, sebagian sunnah. Yakni memotong kumis, memajangkan jenggot. Adapun sunnah fitrah memajangkan jenggot, ini hukumnya wajib. Walaupun dalam hadis disebutkan termasuk sunnah fitrah. Naam. Begitu juga mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan, memotong kuku. Dan ada sebagian hadis menyebutkan terkhusus memotong kuku itu tidak lebih dari 40 hari. Ya, tidak lebih dari 40 hari seorang itu disukai untuk memotong kukunya, jangan sampai lebih dari 40 hari. Biasanya lebih dari 40 hari itu kukunya sudah panjang. Begitu juga di antara sunnah-sunnah fitrah yang lain seperti membersihkan gigi, bersiwak sederhana di dalam menggunakan air, memasukkan air ke dalam hidung, berkumur-kumur. Ini di antara sunnah-sunnah fitrah yang bisa kita amalkan pada hari Jumat. Dan di antara sunnah yang lain yang bisa kita amalkan pada hari Jumat itu membaca 10 ayat yang pertama atau yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Di antara faedahnya, seorang itu usima minad dajjal, disebutkan di sebagian riwayat. Kalau seorang membaca 10 ayat awal atau akhir dari surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi dari fitnah ad-dajjal. Dan sunnah-sunnah yang lainnya seperti banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak satu kali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan selawat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada seorang, adalah rahmat Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil-dalil yang memerintahkan untuk kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak kita dipertemukan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu amaruhum bis shalah, alaihi ba'da salam alaih. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membaca salawat, naam, setelah salam kepada beliau. Wa 'allamahum anwa'an min siyaghi as-salati alaih sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat beberapa bentuk dari bentuk-bentuk naam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di antara doa atau zikir atau salawat yang bisa kita baca setelah kita membaca tasyahud yang pertama adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bentuk selawat yang pertama yang bisa kita baca tatkala selesai membaca tasyahud yang pertama adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, naam, shalli ala Muhammad. Selawat atas Nabi Muhammad. Wa ala ahli baitihi, dan juga kepada keluarga beliau. Wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, dan kepada istri-istri beliau dan keturunan-keturunan beliau. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berselawat kepada keluarga Ibrahim. Dan sebagian para ulama menyebutkan kata-kata alu Ibrahim termasuk pula Nabi Ibrahim. Penyebutan alu Ibrahim itu masuk pula ke dalamnya Nabi Ibrahim itu sendiri, Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan keluarga Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim, sebagian menyebutkan adalah pengikut-pengikut beliau, terkhusus para nabi. Terkhusus para nabi. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji dan maha mulia. Wa barik ala Muhammad, dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali baitihi, dan keberkahan pula kepada keluarga beliau. Wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, dan juga kepada istri-istri beliau dan keturunan-keturunan beliau. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia lagi maha terpuji. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengomentari naam salawat yang pertama ini, beliau mengatakan wa hadza kana yad'u bihi wa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk salawat yang pertama ini yang selalu naam beliau atau sering beliau baca di dalam salat beliau. Ini yang pertama. Dan bentuk salawat yang kedua dari salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bentuk selawat yang kedua yang tidak perlu kita terjemahkan. Naam, sudah ada terjemahannya pada selawat yang pertama. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan sedikit kita tambahkan, disebutkan di sini wa ala ali Muhammad, dan untuk keluarganya Nabi Muhammad. Sebagian para ulama menyebutkan termasuk ke dalam keluarga Nabi Muhammad yang pertama adalah keturunan-keturunan beliau. Ini ya, keturunan-keturunan beliau atau yang dikenal dengan Ahlul Bait. Naam. Yang dikenal dengan Ahlul Bait. Naam. Dan terkait dengan Ahlul Bait, hendaklah seorang muslim memposisikan mereka tidak berlebihan dan tidak pula naam merendahkan, tidak berlebihan ya, seperti sebagian kaum muslimin sampai-sampai mengangkat derajat Ahlul Bait nam melebihi seorang nabi, nam bahkan ngalap berkah dengan Ahlul Bait, dianggap Ahlul Bait itu maksum ya, terjaga dari dosa. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Ahlul Bait itu tidak mengapa. Nah, maka yang seperti ini tidaklah benar. Kita diperintahkan untuk memuliakan ihtiram kepada Ahlul Bait bagi yang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dia mengikuti naam wasiat-wasiat ya Nabi Muhammad, yang itu adalah naam kakek mereka, yang itu adalah nabi kita. Nah, jadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah kita muliakan. Kalau sebaliknya ada di antara Ahlul Bait yang tidak taat kepada Al-Qur'an, tidak tunduk kepada sunnah Rasulullah, maka tidak boleh ya kita menyanjung-nyanjungnya. Nah, karena ada sebagian yang dieluh-eluhkan nam sebagai Ahlul Bait ya, sampai-sampai dia menentang sunnah ya, termasuk yang gemar dengan bid'ah, gemar dengan kesesatan, kemudian disanjung-sanjung ya. Nah, makanya seperti ini tidaklah benar. Atau sebagian masyarakat ya berlebih-lebihan terhadap mereka, sampai-sampai mereka ya kaki mereka disujudi ya, sujud dengan kaki mereka, maka ini tidaklah benar ya. Dan bahkan ada yang lebih parah dari itu ya, bekas-bekas yang digunakan oleh Ahlul Bait itu mereka pakai dan mereka anggap itu berkah. Ada kisah nyata dari sebagian ikhwah kita yang pernah ikut-ikutan 6 kelompok ini. Nah, dia pernah bercerita pernah mengikuti seorang habib katanya. Dan kebiasaan habib ini kalau mengisi mesti merokok terlebih dahulu. Ya, mesti merokok terlebih dahulu. Dan yang ajaibnya, naam, biasanya habib ini kalau merokok ya tidak dihabisi. Ya puntung puntung rokoknya itu dibuang. Nah, puntung rokoknya ini diperbutkan. Ya kata mereka berkah. Ya puntung rokok yang dihisap oleh Habib tersebut berkah. Ya masya Allah. Dari sisi mana? Dari sisi kesehatan rokok itu banyak penyakit. Ya. Nah. Jadi ini orang yang berlebihan. Ya. Hulu terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk pula yang dimaksud dengan ahlu bait atau ahlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sebagian para ulama adalah orang-orang yang kokoh, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Walaupun secara ikatan kita tidak bernasab, tidak satu ya nasab dengan Rasulullah, tapi fa insyaallah kita termasuk ahlu Muhammad kalau kita senantiasa terikat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ikatan inilah yang paling kokoh, ikatan atau ukhuwa imaniyah, ya ikatan yang persahabatan yang dibangun di atas iman. Karena persahabatan yang dibangun di atas iman itu akan langgeng baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, insyaallah kalau kita berteman karena Allah di dunia, insyaallah nanti di akhirat kita akan diperjumpahkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, ini bentuk yang ketiga. Allah taala misal. Kita cukupkan dulu, Pak. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.